Kau pinta tanda kenalan mesra, ku beri gambar lukisan wajah. Simpanlah baik di album hati, biar terlihat di dalam mimpi. Bila bersua kau pura luka, tidak mengenal siapa dinda. Mungkin albummu gambar beribu, jaku pun satu jari manismu. Simpanlah baik di album hati, biar terlihat di dalam mimpi. Bila bersua kau pura luka, tidak mengenal siapa dinda. Mungkin albummu gambar beribu, jaku pun satu jari manismu.